Bisa juga di seni rupa di Indonesia itu nggak ada disiplin juga ada, nggak ada disiplin akademis itu. Kalau di luar, saya kira masih ada loh persoalan original seni rupa ya. Sungguh liwa, enggak. Meskipun mereka sekarang menyebutnya sebagai otentik, otentisitas, gitu. Tapi saya kira itu akarnya saya kira pada originalitas. Gitu. Kalau kita kemudian kita, saya tidak membayangkan saya para pelukis Bandung itu pameran di Jerman gitu ya, di Kunsthalle di Jerman pasti sudah dianggap wah ini apa ini gitu. Wah Kunsthalle. Apa namanya di tahun budaya Jerman gitu di TBJ. Apa ini Gerariter apa ini semua orang langsung nggak dianggap kalau itu di Jerman. Jadi mereka punya disiplin saya kira yang di sini nggak ada. Di seni rupa Indonesia kita kan nggak pernah ada pengetahuan yang digarap secara serius. Nggak ada tuh yang terakhir yang paling ngucok yang terobsesi dengan itu. Tapi yang lainnya kan nggak. Jadi kan nggak ada disiplin sehingga dibiarkan di chaotic gitu kan. Tapi kalau kamu pergi ke tempat lain mungkin mereka akan menanyakan loh. Saya kira menanyakan loh. Wah ini kayak Gerhard Richter tapi Gerhard Richter jauh lebih baik gitu. Kawi. Saya kira pasti ditanyakan gitu, karena itu kita gak pernah nyoba kan. Coba deh dibawa lukisan ini siapa yang di? Yang kawir atau ngomong gitu. Alright, kalau kita coba, kalau lukisan ini kemarin yang Sang Gita, sebetulnya yang cemtil Sang Gini. Kita bawa di Taman Budaya Düsseldorf. Düsseldorf Kunsthalle gitu, pasti di pasti di tampar. Wah, gak ada cahayamu. Di sini mungkin enggak, saya mungkin keliru, tapi jadi pameran males. Kalau di negara-negara yang sudah mapan cara berpikirnya ya, saya kira enggak ada perbedaan yang sangat kuat antara tradisi teknik sepakat tadi dengan tradisi gambar. Saya kira sama cara mereka berpikir. Karena itu turunan toh sebenarnya, kan enggak bisa dipisahkan. Di sini aja dipisahkan, terus turunan. Teks gambar itu kan satu turunan, satu tarikan nafas gitu. Waduh, abda ya, original. Kan teks semua muncul kan, semua muncul kan rais. Tah ngarep ya pas rais. Iya kan nggak bisa dipisahkan di sini aja. Tadi kita soal memisahkan beras, sebenarnya juga enggak. Soalnya enggak. Itu seharusnya dalam perspektif mata. Yang terjadi di sini kan tidak ada lagi. Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa gitu berbeda. Jadi nggak apa-apa gitu berbeda. Iya, bukan masalah nggak apa-apa, tapi sejauh mana orang-orang yang menganggap nggak apa-apa dan yang menganggap apa-apa, itu kan masih berkurang gitu dari dulu. Mungkin ya, emang kita nggak perlu pakai disiplin kali gitu. Orang mentalitasnya aja niru kok gitu. Enggak, jadi meniru bukan dalam artian disiplin, itu sebuah kanon. Itu waton gitu. Ya. Kalau disiplin enggak niru. Disiplin ngawi. Moki, dari tadi menggerutu aja, Wak. Berikan sesuatu yang lucu. Berikan sesuatu yang mati lo dulu. AC-nya dimatiin aja daripada listriknya bayarnya. Gak kuat, ini kunci tutup loh. Sialan, kenapa aja kita mau jadi sikit tau. Beli kakak itu. Stik tembe, Oh, yang ini bagian belum ikut kuliah calon ESA bisa mendaftar sekarang. Eh, apaan sih? Yang handphone itu sendiri terus yang tiga project itu karena harusnya emang dibaca satu paket. Lalu goalnya apa? Tulisan atau apa? Tulisan orisinil. Orisinil. Klaim. Paling orisinil. Di tiap halamannya ada stempel. Pertama. kayak melindungi halaman majalah. Kalau kami bikin, Pak. Benar banget. Diklaim dikunci gembok. Kalau cocok, kalau cocok. Selain Bambang, siapa lagi sih yang mengapropriasi kopi ya? Selain itu. Kalau pelukis Bandung banyak loh, hampir. Ya akhirnya kan sekarang ya, maksudnya kayak Radi, gimana ya ampun gitu kan. Tapi beda dong, itu negatif. Secara Radi kan juga negatif. Kita anggap negatif, kayak foto. Oh, maksudnya negatif itunya? Ya, Toto nggak negatif, kita cuma sayang. Oh, nggak ini ya sama Toto? Kamu tutup dulu. Toto itu total re-influence, yang kurit di Perak Tandang. Mungkin loh dia. Makanya dia ngotot. Pikritan. Saya pernah pikritan. Kayak kenal pikritan. Bisa. Gila, karena kalian sengah sama kurit, tapi aku pikritan. Ini tuh cari. Ini tetap baik. Emang sama? Iya. Cuman ini aja yang komen. Aku malah ngeliat, gak tau setelah Bambang, mungkin ada bentuk kopi yang lain. Tapi bukan kopi yang apa ya, ya aku ngeliat ya, Bambang itu masih jelas. Dia kayak ada jelas yang dirujuk, terus dia produknya itu kita masih jelas bisa menunjukkan itu dirujuk dari mana gitu. Tapi mungkin ada juga yang bukan apa ya, nggak bukan kopi yang kayak gitu, tapi mungkin sebenarnya Heri Dono juga kopi yang mayang. Atau itu terinspirasi atau inspirasi itu ya, ada tasib beda. Mas Edi kan kobra. Oh ya, itu apa, terinspirasi ya, yeah. Atau adaptasi, karena orang tidak bisa menyebutkan itu lukisannya apa jenis kobra itu, karel apa. Karena apel itu benar, apel itu di hara gitu. Beda dengan misalnya ya itu inspirasi ya. Sebenarnya yang belum dibahas itu kopi yang jenis. Nanti kan space drop asal ya. Jadi warung ngerti ya, we warung kopi. Budget kan habis. Jadi ingat anggaran rumah bangunan. Style gitu. Gitu ya, coba ya. Kota-kota kan semua bergerak sama kan? Ada yang mau. Artinya misalnya ada Basri di Jakarta, di sini juga. Artinya itu sebenarnya praktek kopi yang juga. Sebenarnya juga kita mau bikin dari pembicaranya, Mas. Ini kan seni di sini. Ini sebenarnya teaser. Trailer. Jangan lupa datang ya. Iya, kalau kamu lihat ke bandara Kansai sama bandara Kuala Lumpur sama bandara Bangkok itu kan berapa ya? Sama bandara yang mungkin jalan segaul gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi. Lanjutkan dengan ramah-tamah. Ramah-tamah ya, kuwi aku sing ngarep. Iya. Kalau mau beli sepatu ada korsingan 0% di mall ya. Satu hari dah setengah ini. Tidak ada siap. Tanah rumah ya. Mau lebih. Dilepas. Mau lebih. Mau lebih. Mau lebih. Mau lebih. Mau lebih. Mau lebih. Mau lebih. Mau lebih. Mau lebih. Mau lebih. Mau jadi depan muka. Dibilang apa lu sakit. Ini Natal, saat yang paling teman tuh berbelanja. Benar. Karena orang Kristen gitu. Orang Kristen. Lain hati hijau loh. Karena kan ada orang Kristen terjadi kaya. Itu cuma orang kiri yang tinggi. Jangan mau beli. Bayar tinggi. Kita Makanya bikin bayi mati. Ini kok gak turun-turun ini. Officernya gimana? Jangan salah-salah. Itu masih ada satu.